Ini seperti saya sampaikan di Mas Kencana ya. Masih ingat, Kang? Di Mas Kencana ya? Ya sempat datang. Ya, baik, coba saya bahas. Bapak-Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat terjadi. Ya, hanya Allah yang tahu. Rasulullah saja ketika ditanya kapan kiamat terjadi, Rasul mengatakan malam masuk lebih alam minna sayyid. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu sebutkan saja ciri-cirinya. Maka Rasul sebutkan ciri-cirinya. Yang Rasulullah tahu dari Allah, kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Sekarang hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Allah, 3 hari lagi. Hari Jumat. Dan di waktu fajar, ketika sholat subuh, ketika azan subuh berkumandang. Saat itu azan subuh sudah tidak terdengar lagi. La takumu sa'atu hatta tuqatilu Allahu Allahu tuqalu fil ard. Yuqalu fil ard. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Ya. Ada kejadian di Arab, ya, ketika berjalan, ya biasa kalau ada waktu senggang, kita jalan-jalan. Tiba-tiba masjid yang dekat yang Allah sama, aina masjid qadim min hadha min huna. Masjid mana yang terdekat dari sini? Aqrab min hadha al-makan. Takriban. Imdi tafadhal imdi amamak. Sedikit aja, sedikit lagi ke depan silakan. Anda akan menemukan masjid. Ketika berjalan ke masjid tadi, ada sedan. Bagus tuh, set. Berhenti, set. Wih, luar biasa itu ngebutnya. Set, berhenti di mihrab, masuk mihrab, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan tuh. Dengerin, wah nyaman sekali adannya. Kita masuk ke masjid, selama dia azan, kita sempat berwudu dan selesai. Kita berdiri mendengarkan azan yang mahayati. Selesai azan, hebat sekali adanya. Kita kagum dengan azannya. Selesai azan, sholat. Selesai sholat sunat, kok gak komat-komat. Dan gak ada yang datang. Kemana orang-orang? Nahangan orang hunkul. Dilihat tadi ke mihrabnya, saya ngetuk. Teman-teman ngetuk maksudnya ingin tahu kenapa gak komat-komat gitu. Dilihat di mihrabnya gak ada orang. Di masjid itu gak ada orang. Yang tadi cuma adzan, pas dilihat mobilnya sudah tidak ada. Artinya datang ke masjid itu cuma adzan saja. Karena itu pekerjaannya. Pekerjaan saya cuma adzan, sholat bukan pekerjaan saya. Allahu Akbar. Ini fenomena yang pernah terjadi di Timur Tengah. Ya, teman saya cerita seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mati Allah, ini tanda kiamat telah dekat. Baik. Yang Rasulullah tahu itu saja. Selebihnya kapan Jumat, kapan tidak tahu. Hanya Allah yang teman-teman. Yang jelas kiamat akan terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Karena orang yang beriman walaupun sedikit imannya sebesar biji sawi akan dicabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah mereka yang tidak punya iman. Walaupun sebesar biji sawi tidak punya iman. Apakah pada saat itu tidak ada orang Islam yang selalu, oh banyak orang Islam. Tapi iman mereka hanya di mulut saja. Tidak sampai ke tenggorokan. La yujawizu imanum hanajirahum. Iman mereka tidak menyentuh tenggorokan mereka. Iman mereka hanya di mulut saja. Iman mereka hanya ada di pangkat, ada di jabatan, ada di bonus triliunan. Tidak seperti itu. Baik Bapak Ibu. Rasulullah dalam hadisnya ini, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Zaifah bin Usaid menyebutkan ada 10 tanda besar kiamat. Ya, Bapak Ibu, dari manakah suara dahsyat itu? Pada tahun 2015, pertengahan Agustus, NASA mengkonfirmasi bahwa ada benda langit yang ditemukan berdasarkan penemuan teleskop mereka itu lebih besar dari bumi, hampir sama dengan Jupiter. Benda langit ini, Bapak Ibu sekalian mati Allah, mendekat ke matahari dan dekat dengan bumi. Efeknya apa? Efeknya apabila benda langit ini datang, maka akan terjadi polar shift. Kutub utara akan bergeser. Karena bumi tertarik oleh benda langit tadi, maka condong begini. Ke arah datangnya benda langit ini. Set, begitu. Itu artinya akan bergeser, kutub utara bergeser, selatan bergeser. Ini efeknya apa? Akan terjadi perubahan iklim, perubahan cuaca. Ya, akan terjadi perubahan cuaca. Yang kedua, akan terjadi perpanjangan waktu. Ya, akan terjadi perpanjangan waktu yang malam bertambah panjang malamnya, yang siang bertambah panjang siangnya. Lupakah kita kalau Rasulullah bersabda, "Layati alaikum lailun tuluha kasaratati layalin." Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, siap-siap matahari akan terbit dari barat. Kalau itu terjadi. Dan saya khawatir itu terjadi di zaman kita masih hidup. Karena itu akan terjadi sebelum kedatangan Dajjal. 5 tahun lagi Islam tegak zahir, berarti Dajjal akan mati di tahun 5 paling tidak. Karena jika tahun 2024 Islam zahir, itu artinya Dajjal sudah mati. Iblis dan setan tidak bisa menggoda lagi manusia. Islam akan zahir, maka tidak ada lagi manusia yang berbuat dosa. Kecuali mereka yang sudah dikunci mati hatinya, disegel oleh Allah. Dia tidak akan bisa berbuat baik. Taubat mereka sudah tidak ada artinya. Ya, surat Al-An'am ayat 158. 158. Baik, efek yang berikutnya. Akan terjadi perubahan musim. Karena bumi bergeser, set begitu. Akan terjadi perubahan musim. Apakah kita, PBB pernah memperingatkan? Ya, akan terjadi peningkatan suhu global dan suhu akan naik 3 derajat hingga tahun 2100. Jangan menunggu 100 tahun ke depan, Bapak Ibu. Jangan menunggu sampai 2100. Sekarang saja ini sudah terjadi. Di Australia banyak ikan mati matang. Kenapa? Air laut yang dangkal itu mendidih, Bapak Ibu. Tahun ini Australia mengalami musim kemarau yang terburuk. Karena laut mereka mendidih. Diberitakan dari Canberra. Banyak sekali ikan-ikan yang mati gara-gara air laut tadi memanas. Ikan-ikan kecil tentunya. Ikan-ikan besar akan menghindar dari sana. Ya, sampai Liputan 6 memberitakan, ya, ya kemudian juga Kompas memberitakan tentang kejadian ini, Bapak Ibu. Ya. Di sisi lain, Australia ada di bawah, Amerika ada di atas. Nah, Amerika di atas ya. Saat itu terjadi di Eropa, ini bukan Eropa, ini di Amerika, Bapak Ibu. Curug Niagara dingin. Di musim yang sama, di saat Australia panas, Amerika Curug Niagaranya dingin, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, perhatikan. Curug Niagara membeku. Ini berita yang saya dapatkan dari teman-teman kita di sana. Ya, maka artinya saat ini telah terjadi dua hal yang ekstrim. Pertama, di Australia terjadi panas dan di Niagara membeku, Bapak Ibu. Nah, ini di malam harinya Curug Niagara seperti ini. Warna uap yang kemudian membeku berwarna-warni sebagaimana uap warna-warni molekul air, Bapak Ibu. Nah, kemudian efek lagi apa yang terjadi? Ya, bumi akan kehilangan teknologi. Karena ini gravitasinya lebih besar, Bapak Ibu, maka magnet bumi tersedot oleh benda langit ini. Ya, magnet bumi ini tersedot set ke sini. Maka di saat itulah bumi akan melepaskan semua magnetnya. Pada saat itu Rasulullah mengatakan sumautum ila mabadatum, sumautum ila mabadatum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Kita akan kehilangan teknologi. Kita akan kembali ke zaman unta. Ya, maka dari itu jangan terlalu mahal kalau punya HP, nanti HP-nya gak berfungsi. Jangan terlalu bagus punya mobil, nanti mobilnya gak akan maju, Bapak Ibu. Listrik gak akan ada. Kita kembali ke zaman unta. Ya, kapan itu terjadi? Kita hitung nanti, Bapak Ibu, ya. Nanti kalau kita bertemu lagi. Karena saya butuh 2 jam untuk membahas ini, Bapak Ibu. Nah, ketika itu pula akan banyak terjadi gempa karena bumi mempertahankan posisinya agar tertarik oleh benda langit ini tidak tertarik. Maka bumi bertahan. Di saat itu bumi mempertahankan diri. Maka gempa lah terjadi. Banyak gempa. Orang kalau tarik tambang seimbang kan bergetar tuh. Wajahnya tidak begini kalau tarik tambang. Enggak kan? Agak gitu. Bumi pun mengkerut begitu. Maka akan terjadi patahan dan lipatan. Akan banyak terjadi bencana alam. Lupakah kita di tahun ini 2019... BMKG dan NASA memprediksi Indonesia akan mengalami 2.500 gempa bulan 2019 ini. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu sekalian? Nah, biasanya bumi berputar begini, set begini, ya. Bumi berputarnya begini, set ke sana. Ketika benda langit ini datang, maka bumi berganti arah. Ke arah datangnya benda langit. Maka pada saat itu barat berpindah ke timur, timur pindah ke barat. Set begini. Akibatnya apa? Terjadi perpindahan arah kiblat. Maka ketika benda langit ini pergi ke matahari, ya, benda langit ini pergi ke arah matahari, bumi utara kembali ke utara, selatan kembali ke selatan. Tapi posisi barat masih di timur dan timur masih di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihatnya di mana? Di barat. Fadalika hin, kata Rasulullah. Itulah hin yang kita baca dalam Al-Quran. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba 'alayhi. Fazallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Hin, di sana adalah terbitnya matahari dari barat. Artinya kita dibatasi amal ibadah kita sampai matahari terbit dari barat. Rasulullah bersabda, "Man taba qabla ghurubi syamsi min maghribiha qubila taubatuh." Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima tobatnya. Maka yang tobat setelah matahari dari barat, hitam pucat wajahnya. Quran surat Ali Imran ayat 105 sampai 108. Nah, ya, itulah Hind. Jadi matahari terbit dari barat. Kemudian dia akan terbenam di timur. Dari barat terbenam di timur. Besoknya akan terbit dari barat, kata Rasulullah, karena hanya sebentar, tidak lebih dari 12 jam bumi untuk kembali ke barat, timur ke timur. Tapi hari-hari itu adalah hari-hari di mana Allah menunjukkan tanda kekuasaannya. Apa di antaranya? Munculnya Dajjal. Perkiraan saya dari dibebaskannya itu, Turki nanti akan dikuasai oleh barat, Eropa. Akan ada peperangan besar menunggu kita, Bapak Ibu.